Mitra bisnis, per akhir tahun lalu, pemerintah Indonesia harus membayar denda commitment fee sebesar 378 miliar rupiah oleh karena utang luar negerinya yang nganggur dan tidak terserap, mengingat adanya proyek yang mandek dan molor. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Fuad Bawazir. Pak Fuad, bagaimana komentarnya soal ini? Ya, sangat menjijikkan, buruk sekali berarti. Kan memang bukan hanya dana utang, yang dari dana sendiri, dari dana pajak, artinya itu pun banyak yang nggak bisa dibelanjakan. Artinya realisasi anggaran dari sudut spending itu terlalu lamban, yang menunjukkan bahwa ya tentu perencanaan yang kurang bagus, pelaksanaannya jadi persiapannya nggak benar-benar siap, tinggal lelet betul. Ya akibatnya pinjaman-pinjaman seperti itu kita cuma kena commitment fee, ya kan, jadi rugi, uang hilang itu. Dan itu sudah bertahun-tahun begitu berjalan itu, saya lihat commitment fee-nya banyak yang karena pinjaman-pinjaman itu tidak bisa digunakan. Tapi menurut Pak Fuad, apa yang salah dari pengelolaan utang ini? Pertama, saya mengatakan sebetulnya yang pinjaman itu memang proyeknya juga nggak begitu sering, proyeknya nggak penting. Ide datangnya itu proyek, datangnya dari pihak luar. Kalau kita minjem, biasanya kita karena kita punya kepentingan, perlu ini sekali lah. Jadi kita cari pinjaman-pinjaman ke sana kemari gitu kan. Kalau begitu biasanya kalau kita dapat pinjaman ya cepat digunakan. Ini enggak, maaf ngomong seperti orang bego, idenya aja dikasih sama kreditur. Kreditur kan jualan dagang. Dagangannya apa? Dagangannya adalah jualan uang, kan? Dia ngasih ide-ide begini, begini, begini, nanti yang pakai diem-diem dia-dia juga. Kalau kita udah ajain, yang pakai dia-dia juga. Karena idenya aja datangnya dari mereka. Banyak yang seperti itu. Idenya datang dari mereka, bikin tembok referennya, proposalnya, kasarin bikin juga ada mereka, yang kerja mereka, nanti yang memanfaatkan kreditnya mereka. Karena bukan murni dari kita, makanya suka lelet, suka lamban, jadi kita aja nggak siap, gitu, nggak begitu butuh. Istilahnya ya cuma ada saja bikin seperti itu. Karena kadang-kadang juga nggak enak sudah di-approach terlalu lama sama si kreditur atau konsultan-konsultannya kreditur atau mereka yang berhak mengerjakan proyek dari dana pinjaman itu sudah mendekati oknum-oknum di pejabat ini. Kadang-kadang diajak jalan-jalan tuh ke luar negeri, studi banding ini, studi banding itu, dibayarin mereka dulu. Jadi udah nggak enak, kreditnya udah ditekan lagi dulu. Tapi habis itu tentunya nggak siap benar gitu loh. Jadi sembrono. Kedua, memang secara umum ini manajemen untuk merealisasikan anggaran itu dari utang tadi kan. Dari uang pajak kan nggak ada masalah seperti itu. Tapi secara umum realisasi anggaran kita itu kan sangat rendah. Nanti dicoba digebut pada bulan Desember. Semua mendadak, banyak yang aneh-aneh itu penggunaan uangnya. Terus nanti itu hampir semua KL-nya kementerian dan lembaga. Seperti itu dadakan, proyek dadakan aja pelaksanaannya gitu. Tetap tidak bisa mencapai. Kebetulannya, realisasi penerimaan pajak juga jebol gitu kan. Kurang, nggak mencapai target. Jadi pas realisasi anggaran ini nggak bisa dicapai, agak aman APBN-nya. Akibatnya ya itu tadi, banyak yang direncanain tidak dijalankan. Kalau itu dianggap stimulus ekonomi, maka daya stimulusnya terhadap ekonomi rendah karena APBN tidak tercapai. Lantas, bagaimana solusinya agar ke depan anggaran negara kita bisa sehat dan bahkan bisa terbebas dari hutang yang tidak penting semacam ini? Sebetulnya sebagian besar mungkin hutang-hutang itu tidak diperlukan. Tapi kita gencar naik-naikin hutang, kan ada yang dorong, ada yang bisikin gitu. Yaitu para penjajah utang itu sendiri. Ini antek-anteknya pada semangat minjem-minjem utang gitu kan. Beban anak cucu aja, nggak usah. Makanya jalan keluarnya adalah satu, ada strong political will dari pemerintah untuk melakukan pembenahan yang sungguh-sungguh terhadap APBN. Karena banyak pos-pos, ya kasarnya bodong, markup, nggak perlu perencanaan yang ngawur, asal-asalan. Yang kalau dipotong, semua lembaga baik di DPR, saya belum lama mendengar Pak Marzuki, cuman sekian per mil loh dari APBN, nggak seberapa. Itu omongan tidak patut gitu loh, tapi absolutnya kan gede gitu loh, kan cuman ngopening 500 orang, 560. Dan anggaran segitu sehingga menjadi termahal. Anggarannya DPR nomor 4 sedulunya kan lewat ke negeri miskin kayak begini kan. Terus aja omongannya orang gak ngerti, asal ngomong aja. Kalau semua bicara gitu, saya cuma 1%, saya 2%, saya segini. APBN itu gak ada cukupnya. Itu royal, hidupnya mewah. Apalagi yang di pemerintah kalau DPR aja begitu kan. Jadi pokoknya saya mau mengatakan harus ada reformasi total anggaran. Nanti insya Allah utang bisa di stop, anggaran yang dicolongin itu bisa dikurangin dan bisa-bisan. APBN akan banyak yang bisa hemat dalam jumlah yang sangat signifikan, mungkin mengurangi utang, kemudian bisa diefektifkan, dan yang penting ini, akibat itu tidak ada pengaruh kepada kinerja pemerintah, mungkin memang duit dari pertama duit ngaco dan untuk menopang kinerja. Demikian mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia Fuad Bawazir, saya Gery Sadewa.